Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, di detik-detik terakhir sebelum memasuki malam ke-21 dan jarak antara kita dengan malam ke-21 hanya tinggal beberapa jam saja, marilah kita awali dengan bersyukur kepada Allah. Marilah kita isi dengan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan kebaikan, kita isi dengan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kekuatan kepada kita untuk bisa menghidupkan malam-malam yang ada di pelupuk mata kita ini. Dan sebuah kebahagiaan kita bisa kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan karya beliau yang sangat fenomenal, Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga menjadi salah satu orang-orang soleh di kehidupan atau di sisa usia kita ini. Dan semoga Allah masukkan kita ke jannahnya, amin ya rabbal alamin. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, karena kunci perubahan, kunci kemajuan adalah istiqomah, rutin, konsisten dalam mengerjakan sebuah amal ibadah. Sebagaimana konsep para ulama, man thabata nabat, barang siapa yang konsisten di sebuah titik kebaikan, maka dia yang akan tumbuh. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang konsisten, yang kontinu dalam mengerjakan amal soleh, kontinu dalam salat, dalam puasa, dalam kajian, dan tentu saja dalam iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bersama Riyadhus Shalihin dari awal sampai akhir, dan kita termasuk orang-orang yang konsisten sehingga kita bisa menumbuhkan iman dan ketakwaan kita, amin ya rabbal alamin. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis yang ke-15. Dan sekali lagi perubahan penomoran karena perbedaan cetakan bukan bukan sebuah masalah besar. Itu hal yang wajar di dunia penerbitan dan buku. Intinya kita akan bersama hadis Abu Hamzah atau Anas bin Malik. Hadirin Allah muliakan, wa'an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, dari Abu Hamzah. Abu Hamzah itu kunyah. Kunyahnya siapa? Anas bin Malik Al-Ansari, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala an. Jadi Anas bin Malik adalah asisten Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin bahasa kita demikian. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah." Sungguh Allah lebih bergembira dengan taubat seorang hamba daripada kegembiraan salah satu orang di antara kalian yang saqata ala ba'irihi, dia terjatuh dari untanya lalu kehilangan untanya di padang pasir lalu ia temukan kembali. Di dalam riwayat Muslim, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, dan lafadznya atau redaksinya redaksi Imam Bukhari. Di dalam riwayat Imam Muslim, mari kita simak lebih detail, dijelaskan. Lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi, dan Allah atau sungguh Allah lebih bergembira dengan taubat seorang hamba, hina yatubu ilaih, ketika hamba itu bertobat kepadanya, min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah, dibanding salah seorang dari kalian yang mengendarai untanya di padang pasir, fanfalatat minhu alaiha ta'amuhu wa syarabuh, lalu untanya kabur, menghilang. Jadi mungkin dia turun dari ontanya, dia istirahat, dia ketiduran, atau dia memang tidur, capek banget. Padang pasir tuh capek, jemaah. Kita naik bus dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah aja udah luar biasa. Ini bi'ardi falah. Tapi nanti kita jelaskan. Lalu dia kehilangan ontaknya, dan di ontaknya itulah makanan dan minumnya. Fa'aisa minha, maka dia putus asa. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Lalu ia datangi sebuah pohon, lalu dia beristirahat, berbaring di bawah naungan pohon tersebut. Qad ya'isa min rahilatih. Dia sudah putus asa terhadap untanya itu. Fabainama huwa kadzalik, idh huwa biha qa'imatun indah. Ketika dia dalam kondisi demikian, tiba-tiba ontanya datang persis di hadapannya. Fa akhadha bi khitamiha, lalu dia ambil tali kekangnya. Tsumma qala bi min shiddatil farah, lalu dia ucapkan karena saking gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah rabbmu. Akhta'a min shiddatil farah, salah ngomong karena sangat amat gembira. Sangat amat gembira. Hadits riwayat Imam Bukhari Muslim, dan yang kedua adalah redaksi dari Imam Muslim. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, ya astagfirullah tu bilaik. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita lanjutkan. Anas bin Malik Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik sudah kita angkat di hadis yang keberapa? Hadis yang keempat. Dan kita jelaskan bahwa beliau adalah asisten Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat setia melayani dan berkhidmat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kunci beliau menjadi tokoh besar, menjadi sahabat yang diberkahi, adalah bagaimana sosok ibunya yang menyerahkan beliau semenjak kecil ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya dengan cerdasnya memberikan anaknya, tapi gak ngasal memberikan, memberikannya ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak saya, silakan biarkan ia berkhidmat kepada engkau ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita jelaskan ceritanya. Dan ini menunjukkan bahwa berkhidmat itu penting, jemaah. Berkhidmat itu penting. Dan akhirnya beliau menjadi salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Anas bin Malik. Kita lanjutkan, jemaah sekalian. Pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat gembira. Ya, Allah memiliki sifat gembira. Dan ini konsep dalam iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu imam besar yang bernama Al-Imam Ibnu Abil Izz, salah satu ulama mazhab Hanafiyah, beliau mengatakan ma'athbatahu Allahu wa rasuluhu athbatnah. Apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tetapkan. Wa ma nafahu Allahu wa rasuluhu nafainah. Dan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tiadakan. Sesimpel itu aja. Kan begitu ya. Karena yang paling tahu tentang Allah ya Allah, gitu loh. Allah tetapkan, kita tetapkan. Allah tiadakan, kita tiadakan. Ketika Allah dan Rasulnya menyatakan Allah tuh gembira loh dengan taubat seorang hamba, maka kita tetapkan bahwa Allah itu punya sifat gembira. Allah itu punya sifat gembira. Dengan kemaha kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kegembiraan Allah, kaifiahnya, maka kita tidak masuk ke ranah sana. Kenapa demikian? Karena Allah berbeda dengan siapapun. Allah berfirman laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu tidak serupa dengan apapun, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dalam surat Asy-Syura ayat 11. Atau ayat yang sudah kita bahas, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi hadirin Allah muliakan, tapi Allah gembira, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah gembira. Jadi Allah sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba. Dan ini penting, jemaah. Ini penting. Nanti kita jelaskan betapa pentingnya dan urgennya sifat ini dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Ini bukan menetapkan begitu saja. Ini ada dampak besar. ada dampak besar. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa salah satu metode Nabi SAW dalam menjelaskan adalah dengan memberikan contoh, analogi, perumpamaan yang memiliki benang merah yang sama. Dan kalau untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dinamakan kias aula. Hanya boleh menggunakan hal-hal yang positif, dan Allah berada di level tertinggi dan terbesar. Maksudnya gini loh, seperti ini, orang tuh gembira banget, Allah lebih gembira lagi. Atau Nabi SAW mengatakan, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah tuh lebih sayang sama hambanya dibanding sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Jadi kalau manusia bisa melakukan sifat baik seperti itu, kalau ibu bisa sayang sama hambanya, ibu bisa sayang sama anaknya seperti itu, apalagi Allah. Allah memiliki sifat sayang yang sempurna, apalagi Allah, gitu loh. Nah, hadirin yang Allah muliakan, kembali poin bahwa contoh, analogi, permisalan itu penting. Sangat-sangat penting. Dan lebih mudah ditangkap dan lebih mudah membuat orang tuh mengerti, gitu loh jamaah. Makanya para ulama mengatakan ini kan bahwa Nabi menggunakan contoh, permisalan atau analogi untuk menjelaskan sebuah pesan. Dan contoh ini banyak banget dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena dengan contoh itu, kita bisa lebih memahamkan sebuah pesan dan makna, kata para ulama. Itu pelajaran bagi kita. Poin yang berikutnya, jemaah sekalian. Poin yang berikutnya, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Allah begitu gembira ketika kita bertaubat. Ketika kita bertaubat, sangat gembira. Bayangkan jemaah sekalian, seseorang yang berada di padang pasir berjalan dengan ontaknya, lalu ia butuh istirahat, dia turun atau mungkin terjatuh, dia turun terus pasti lagi istirahat tuh, dia ngantuk, dia tidur, ontaknya hilang. Dan semua perbekalannya itu onta, jamaah. Fa'aisa minha, bingung deh, gimana mau nyari? Oh, padang pasir. Dia gak melihat ontanya sejauh mata memandang. Dia lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke depan, ke belakang. Gak ada tanda-tanda onta. Mau nyari di mana? Ini padang pasir. Ya Allah, panasnya minta ampun. Panasnya luar biasa. Itu luar biasa, jemaah. Saya pernah naik bus dari Riyadh ke Mekah. AC-nya mati. Ya Allah, subhanallah. Itu serba salah. Mau mau nutup kaca kayak di oven. Walaupun saya belum pernah masuk oven, tapi ya mungkin mirip kayak begitulah. Kaca dibuka, ya Allah, itu angin-angin panas. Itu di atas 50 derajat pada saat itu. Di atas 50 derajat. Itu tapi masih dalam bus. Ini di luar, ya Allah. Udah gitu, ontanya gak ada. Ontanya hilang. Makanannya di situ semua. Airnya di situ semua. Faisa minta, putus asa dia. Putus asa. Fa'ata syajaratan fa'attaja'a fi dhilliha. Maka dia putuskan untuk berteduh ke sebuah pohon. Di naungan pohon tersebut. Sambil melewati detik demi detik itu dengan keputusasaan. Dan Allah mengatakan ini bukan putus asa kepada si onta semata. Wa aisa min hayati. Dia putus asa dengan kehidupannya. Itu dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Orang kalau udah begitu jamaah, itu artinya mati. Mati. Udah putus asa. Dan gak bisa ngapa-ngapain. Mau gimana? Mau lari ke kanan? Bisa jadi ontanya ke kiri. Mau lari ke depan? Ontanya di belakang. Dan ke depan mata, sejauh mata memandang gak ada sama sekali tanda-tanda ontanya. Mau lari ke kanan, sejauh mata memandang gak ada sama sekali ontanya di situ. Hadirin yang Allah muliakan. Mungkin salah satu, mungkin ya salah satu gambaran kondisi beliau pada saat itu yang mungkin ada sebagian kita yang mengalaminya, turbulensi di pesawat yang sangat luar biasa. Terus pramugarinya atau kru kabinnya sudah pucat misalnya. Kalau pramugari masih senyum-senyum biasanya biasa. Penumpang aja paranoid misalnya gitu. Tapi kalau pramugari udah pucat, itu serius jamaah. Itu udah pasrah. Gak ada jalan keluar. Mau gimana coba? Orang ini putus asa dengan hidupnya. Dia putus asa dengan hidupnya. Dia kayak ya udah saya mati sekarang. Saya udah gak ada harapan hidup lagi. Ini ajal saya. Itu yang ada di benak dia. Lalu bayangin gak sih di saat-saat seperti itu mungkin dia tertidur. Tidur di tengah-tengah keputusasaan. Sedih aja ngeratapin dosa, gue mati sekarang. Begitu dia bangun, itu ontak di depan mukanya, Masya Allah. Idh huwa biha qa'imatun indahu. Itu ontak berdiri depan mukanya. Berdiri di sisinya. Ya Allah, itu gembiranya kayak apa coba? Habis turbulensi, habis-habisan. Kapten udah minta maaf. Pilotnya udah bilang doa. Mari kita berdoa kepada Allah. Saya tidak bisa mengendalikan pesawat ini. Ini kondisi di luar kemampuan saya. Kita udah kehilangan kontak dengan menara. Itu semua udah panik, udah teriak, udah nangis. Oh ngeri. Suasana udah gak karu-karuan. Tiba-tiba Allah selamatkan. tuh misalnya mau landing tiba-tiba rodanya nggak bisa keluar. Mau gak, ini harus landing, tapi kok rodanya nggak keluar? Itu deg-degannya kayak apa? Ternyata berhasil landing. Ya Allah, itu senengnya, gembiranya. Oh, nangisnya mah. Gak karuan bahagianya tuh kayak apa. Udah, roda gak bisa keluar. Misalnya demikian. Hadirin Allah muliakan. Selamat pada saat itu. Itu nangis, sujud syukur, meluk, terharu. Makanya gak heran, itu orang langsung ambil tali kekangnya sambil mengucapkan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah robmu. Saking senengnya nih orang. Saking senengnya, udah keceplosan udah. Ya Allah, engkau hambaku dan aku robmu. Akhta'a bisyiddatil farah. Salah, saking senengnya. Saking senengnya. Kebayangkan gak sih? Orang mungkin di antara kita yang pernah ngadepin masa-masa krisis seperti itu. Kondisi emergensi yang luar biasa. Mungkin pesawat terbang. Mungkin kapal. Dapat kita gulungan ombak berapa meter. Udah berat deh. Allah selamatin. Lalu begitu selamat, kita nangis, kita plong, kita bahagia, kita senang, kita gembira. Dan Nabi SAW bersabda, Lallahu arafrah bitawbati abdihi min ahadikum. Dan Allah lebih gembira lagi dari itu, jamaah. Jika kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lebih gembira lagi dari momen itu. Dari momen itu. Oh, itu udah, itu mungkin salah satu pemandangan terbaik di dunia. Kita lihat dokumenter gitu ya. Oh, penumpang yang berhasil selamat dari perjalanan maut. Atau awak kapal yang berhasil diselamatkan dari perompak gitu. Karena beberapa ini terkenal dengan perompaknya, berhasil selamat. Itu begitu ketemu keluarga, itu dia peluk, dia nangis. Allah lebih senang dari momen itu. Subhanallah. Allah lebih senang dari momen tersebut ketika kita tobat kepada Allah. Ketika kita ucapkan Rabbighfirli wa tub 'alayya. Ketika kita buat ampun ya Allah, ampun ya Allah. Allah senang, luar biasa. Allah gembira. Allah gembira. Pada saat nanti malam kita perbanyak doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ingat hadis ini coba. Lallahu afrah bi taubati abdihi. Allah lebih gembira dengan tobat seorang hambanya dibanding momen-momen seperti itu. Oh, subhanallah. Allah gak marah sama kita. Beda ya, manusia itu kan kalau ada orang buat salah sama dia, dia marah, dia ungkapin dulu marah. Mungkin dia maafin, tapi dia marah-marah dulu. Allah udah langsung senang dia. Allah langsung senang, subhanallah. Kalau kita tobat, gak ada menit marahnya udah. Senang. Subhanahu wa ta'ala. Allah gembira. Kita masih marah. Padahal yang buat salah anak kita sendiri. Buah hati kita yang buat salah. Tapi masih marah tuh. Pasti. Banyak ibu yang nyesel habis itu. Kenapa gue marahin anak gue ya? Kan dia udah minta maaf. Sedih aja tuh si ibu. Atau seorang ayah. Kenapa sih aku marah-marah sama si abang misalnya. Atau aku marah-marah sama kakak. Kan dia minta maaf. Ini masih kita marahin. Allah lallahu afrahu bi taubati abdihi. Allah lebih senang, Allah lebih gembira terhadap taubat hambanya. Itu pelajaran besar jemaah. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini menjelaskan suratu qabulillahi taubata abdihi. Taubat abdihi ta'bid. Bagaimana Allah benar-benar cepat merespon taubat dari hambanya dengan menerima taubat tersebut. Wa yu'amiluhu mu'amalata man yafrahu bih. Dan berinteraksi dengan hamba yang bertobat itu dengan interaksi orang yang gembira sama seseorang. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Pelajaran ini luar biasa. Imam Qurtubi menjelaskan kepada kita. Kita kan sering kalau buat salah tuh sama sosok tersebut kita ditunda-tunda. Bu, maafin saya bu ya. Nanti deh, nanti. Besok aja ya, saya lagi sibuk. Subhanallah. Pak, saya mohon maaf ya. Udah, jangan sekarang. Minggu depan aja kita ketemu lagi. Minggu depan. Jadi kita dibuat tersiksa seminggu tuh. Subhanallah. Saya ini lagi sibuk. Jangan bahas masalah ini. Emangnya saya cuma ngurusin kamu doang? Udah, diserang lagi. Udah minta maaf. Nggak direspon langsung. Diserang balik pula. Ya Allah. Terus kapan saya bisa bicara? Nanti. Dicuekin. Allah enggak jemaah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Al-Ghaffar. Al-Ghafur. Allah Al-Af. Langsung direspon. Sebagaimana lihat analogi yang Nabi sampaikan. Begitu ngeliat ontanya, langsung dipegang tuh tali kekang. Langsung direspon. Sampai-sampai salah ngomong. Begitu ngeliat tuh ontak, balik lagi, dipegang. Langsung direspon. Lo ontak. Aduh, gue ngantuk banget ya nanti. Lo kenapa? Tadi ngilang begitu. Aneh nih, panik. Udah, gue mau tidur dulu ya. Nanti 2 jam lagi kita ngobrol. Gak ada kan begitu. Gak ada. Begitu kan. Oh, lontak. Nah, dia aneh udah panik. Udah deh, ngantuk dulu. Aneh mau tidur dulu ya. Lo ngiter-ngiter aja dulu entah ya. Nanti 3 jam lagi kita ngobrol lagi nih. Gue mau denger cerita lo. Lo kemana aja sih tadi? Gak begitu, jamaah. Begitu ontaknya muncul, langsung dipegang tuh ontak. Allahu Akbar. Langsung dipegang. Nggak dianggurin tuh ontak. Dipegang udah. Tali kekang. Nggak boleh kemana-mana nih ontak. Ya Allah. Tali kekangnya dipegang. Kita bayangin nggak sih? Kita buat salah sama seseorang. Orang besar. Tokoh besar. Banyak orang ingin dekat sama dia. Banyak orang pengen berhubungan dengan beliau. Banyak orang ingin merebut hati beliau. Banyak orang Seneng banget sama beliau. Mengidolakan beliau. Tiba-tiba kita kenal buat salah. Udah gimana tuh perasaannya. Tiba-tiba kita datang. Udah kita mau minta maaf nih. Datang. Udah kita udah siap. Gue siap diomelin, dimarahin segala macam lah. Gue siap. Pas ketemu, ya Allah. Beliau seneng banget sama. Mukanya tuh berubah. Mukanya seneng. Lagi penat, mungkin lagi sibuk segala macam. Ngeliat kita, dia senyum, dia ceria. Lalu kita dipegang, diajak duduk bareng, diajak minum kopi, minum teh. Ya Allah, mungkin kalau kita bisa nangis, nangis di situ. Kalau kita bisa nangis, kita nangis di situ. Kalau perempuan sih mungkin udah nangis ya. Tapi kalau laki-laki mungkin nahan-nahan. Gue gak boleh cengeng, gue gak boleh lebay, gue gak boleh ini. Tapi terharunya, ya Allah. Dia seneng, padahal dia bisa lupain kita. Dia bisa singkirkan kita. Ada banyak orang yang bisa gantikan posisi kita. Jangankan digituin, kita diterima maafnya aja udah bahagia. Ini enggak dipegang, diajak duduk bareng, terus antusias banget. Kemana aja sih? Gitu loh. Apa kabar? Saya tuh kangen banget sama kamu. Pasti banyak cerita bagus ya. Coba-coba cerita-cerita. Pasti belum makan ya. Nasi uduk ya, nasi uduk. Ah, nasi uduk satu. Atau kopi-kopi ya, kopi. Ah, kopi-kopi. Kopi buat kayak kopi. Ayo cerita-cerita. Terus tiba-tiba sekretarisnya datang. Nanti. Saya ada tamu penting. Nanti keluar-keluar. Berubah dia. Ya Allah. Ini hati kita itu udah. Oh, bunga. Itu bukan bunga lagi tuh. Kebon dah, dalam hati udah kebon, bukan berbunga-bunga lagi, berkebon-kebon dah, masya Allah. Allah tuh lebih senang daripada kayak begitu, lebih senang, lala afrah, lebih gembira. Ya Allah, masa kita nggak balik ke Allah Subhanahu Wa Taala, masa kita nggak tobat kepada Allah? Ini 10 malam terakhir depan mata kita, 10 malam terakhir. Masa kita tidur? La haula wala quwata illa billah. Allah respon langsung. Seperti itu orang respon langsung ontaknya balik lagi dipegang tuh. Dipegang tali kekang, enggak dicuekin. Udah lu ngiter-ngiter dulu deh, gua capek. Dari tadi gua nyariin lu ontak. Lu kemana aja? Sekarang lu jalan-jalan dulu deh. Ku lagi sebel sama lo. Gak mungkin kan begitu. Gak mungkin. Langsung diambil tuh tali kengkang. Subhanallah. Emang manusia tuh zoluman jahula. Zolimnya minta ampun. Dan bodohnya luar biasa. Wong punya rob seperti ini, kok gak beribadah kepadanya. Punya Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Kok gak bertobat kepadanya? Nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Pelajaran yang berikutnya jemaah sekalian. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Pentingnya sebuah harapan. Pentingnya sebuah harapan dalam kehidupan manusia. Karena hadis ini kata para ulama membuka pintu harapan yang sangat besar kepada seorang anak manusia. Karena separah apapun kesalahannya, sekotor apapun masa lalunya, sekelam apapun dosa-dosanya, ia punya Rabb yang begitu gembira pada saat ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia gak akan dimarahin ketika dia bertobat. Separah apapun. Saya kenal dengan beberapa teman waktu dulu itu, waktu sekolah. Itu ketika dia pakai mobil orang tuanya, terus nabrak, dia gak berani pulang. Emang nabrak, dia pinjam tuh. Nabrak. Apalagi minjemnya gak bilang-bilang. Lo main ambil kunci mobil, keluar, ya biasa jalan-jalan. Eh nabrak, gak berani pulang. Lo kenapa gak pulang? Aduh, gue kalau pulang, bokap gue pasti ngamuk sama gue. Itu mobil kesayangannya. Padahal gak ada ceritanya secara umum ya. Ada sih, tapi saya tahu orang tua itu baiknya marah, cuman marah gitu aja lah. Begitu ketakutannya. Ini Allah dan Rasulnya kasih harapan. Jangan pernah putus harapan. Jangan pernah putus asa. Tapi saya kotor, sekotor apapun, tapi dunia saya dunia hitam dulu, sehitam apapun, asal kita tobat kepada Rabbul Alamin, maka Allah akan menerima. Bukan hanya menerima, gembiranya luar biasa jamaah, gembiranya luar biasa. Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah tugas kita, memberikan harapan. Karena Allah dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan harapan. Selalu memberikan harapan. Khususnya bagi para pendosa. Khususnya saudara-saudara kita melakukan kesalahan. Khususnya saudara-saudara kita atau pihak-pihak yang melakukan hal-hal fatal. Yang melakukan dosa-dosa besar. Itu kan yang Allah firmankan dalam sebuah ayat yang sempat kita angkat. Qul ya ibadi. Katakanlah, wahai hamba-hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Kenapa demikian? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa jika kita bertobat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukankah ayat ini juga memberikan harapan kepada kita? Karena hidup itu butuh harapan, jemaah. Kenapa orang bunuh diri? Kenapa orang bunuh diri? Karena dia pikir dia udah gak punya harapan lagi. Islam hadir untuk memberikan harapan itu. Allah firmankan surat Az-Zumar ayat 53 ini. Nabi bersabda dengan hadis Bukhari Muslim ini. Itu ingin menjelaskan, separah apapun kesalahan kamu, selalu ada pintu harapan. Selama matahari belum terbit belum terbit dari barat, atau nyawa berada di kerongkongan, maksimalkan, maksimalkan, maksimalkan. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, harapan itu ada. Dan kita ada di momen yang besar. Insya Allah kita akan melangkah di 10 malam terakhir, di 10 hari terakhir di Ramadan. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lalu yang terakhir jamaah sekalian, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kesalahan berbicara, sefatal apapun, kalau karena keceplosan nggak ada niat ke arah sana, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalimat kufur. Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini sekufur-kufurnya kalimat, atau diantara sekufur-kufurnya kalimat. Ini bukan syirik lagi. Syirik itu mensejajarkan makhluk dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Itu syirik. Ini bukan syirik lagi. Engkau hambaku, aku Rabbmu. Itu bukan syirik. Itu syirik kubik tuh. Syirik itu mensejajarkan makhluk dengan Allah, menyamakan, mensekutukan dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Ini di atasnya Allah. Engkau ya Allah hambaku, aku Rabbmu. Itu perkataan sangat-sangat parah. Sangat-sangat parah. Tapi gak ada maksud nih orang. Keceplosan. Akhta'a min syiddatil farah, kata Nabi. Salah ngomong karena saking gembiranya. Saking bahagianya. Udah gak sadar ngomong apa. Maka itu dimaafkan. Nah kalau kalimat yang sangat parah ini dimaafkan, apalagi kalimat-kalimat yang lain. Kalau keceplosan, gak sengaja, khilaf, gak ada maksud ke arah sana, maka itu dimaafkan oleh Allah. Oleh karena itu kita pun teladanilah hal ini. Ada orang keceplosan ngomong, udah gak usah sakit hati, udah maafinlah. Jangan orang tuh dipretelin. Siapa yang gak pernah salah? Kita semua banyak salah. Kita nih banyak salah. Kalau kita semua diaudit, apalagi yang banyak bicara seperti saya misalnya, pasti banyak kesalahannya. Na'udzubillah tumma na'udzubillah. Wa nas'allahu salam wal afiyah. Kita minta ampunan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi motif itu penting. Kalau orang keceplosan, ini keceplosan, nggak ada maksud sama sekali. Allah dan Allah maafkan. Dan ini dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Allahu Ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu, saudaraku yang semoga Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Ini hadis luar biasa banget dan menu yang sangat cocok di detik-detik sebelum memasuki malam ke-21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan mungkin 30. Ini memberikan kita bahan bakar besar. Memberikan kita harapan. Harapan itu masih ada. Dan bukan hanya masih ada. Luas seluas-luasnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang berikutnya jamaah yang Allah muliakan, sebelum kita buka sesi tanya jawab sebentar, berikutnya kita telah menyelesaikan hadis Anas bin Malik. Berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa di 10 hari terakhir ini akan ada penyusunan jadwal insyaallah ta'ala. Kajian sore kita rubah ke malam hari, kurang lebih jam 9 malam insyaallah ta'ala, dan tidak lama insyaallah, karena tujuannya untuk mendampingi sekaligus masih sesuai dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW insyaallah ta'ala. Karena sekali lagi Nabi SAW punya mudharasatul Quran dengan malaikat Jibril, artinya belajar Al-Quran dengan malaikat Jibril di setiap malam di bulan Ramadan sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas. Dan ketika bicara setiap malam, itu mencakup 10 malam terakhir. Dan semoga ini pun juga bisa membantu kita semua dalam bersemangat mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu untuk kajian pagi, insya Allah kita akan mulai jam 5.15 sampai syuruk insya Allah kurang lebih. Jadi kita cepatkan 15 menit, lalu kita pun akan cepatkan waktu selesai. Agar apa? Agar yang pertama, agar kita masuk ke dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabul a'mali ilallah adwa muha wa inqal. Amalan yang paling Allah cintai, yang paling kontinu walaupun sedikit, yang paling kontinu walaupun sedikit. Jadi kita ingin tetap kontinu bersama riyadhus shalihin, agar ini menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa memperberat timbangan kita di akhirat kelak. Amalan yang paling dicintai oleh yang paling kontinu walaupun sedikit. Jadi sebisa mungkin kita perjuangkan, walaupun sedikit. Itu alasan pertama, biar kita dapat amalan yang dicintai dan sangat dicintai oleh Allah, karena kontinuitas itu penting. Yang kedua, ini pun juga strategi agar kita gak tidur ba'da subuh, agar kita gak tidur ba'da subuh. Karena hadirin Allah muliakan, ba'da subuh sampai syuruk itu prime time-nya, salah satu waktu prime time yang penuh dengan keberkahan. Nabi SAW bersabda, burika li ummati fi bukuriha, umatku itu diberkahi di waktu paginya. Hadis riwayat Imam Tabrani, di waktu pagi. Dan apa yang dimaksud waktu pagi? Itu prime time-nya dari subuh sampai syuruk. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menceritakan bahwa para ulama klasik itu walaupun baru pulang dari safar, baru pulang dari safar dan ngantuk banget, mereka akan bela-belain tetap bertahan tidak tidur ba'da subuh, baru boleh istirahat ba'da syuruk. Nah begitu juga di 10 malam terakhir ini, pasti capek, pasti letih, pasti lelah. Dan pengalaman kita-kita pada saat iktikaf di masjid itu begitu habis sholat subuh sudah bergelimpangan semua. Ya gak semua, artinya banyak yang bergelimpangan. Nah kita ingin jagain itu. Kalau mau istirahat nanti ba'da syuruk deh, istirahat ba'da syuruk. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan para ulama gak suka kita tidur ba'da subuh, gak suka tidur ba'da subuh. Kata Urwah bin Zubair, inni la asma'u anna ar-rajula yatasabbah fa azhad fi. Aku tuh kalau mendengar ada orang tidur di waktu pagi, di waktu pagi khususnya itu tadi subuh sampai syuruk, maka aku pesimis sama ini orang, pesimis sama orang ini. Makanya Urwah bin Zubair itu radhiyallahu ta'ala an, itu melarang anak-anaknya tidur waktu pagi. Jadi beliau larang anak-anaknya tidur waktu pagi. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama kita. Hadirin Allah, dan banyak kasus seperti ini banyak. Bahkan Ali radhiyallahu ta'ala an pernah mengatakan, diriwayatkan, minal jahli annawmu fi awwalin nahar, salah satu bentuk kebodohan tidur di waktu pagi. Maksudnya itu subuh sampai syuruk. Itu Ali bin Abi Thalib, bukan saya, enggak berani baca, itu riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Abbas kalau melihat anaknya tidur di waktu pagi, maksudnya subuh sampai syuruk, itu dibangunin anaknya. Kum, bangun, jangan tidur. Jadi waktu ini jangan tidur. Atanamu fi sa'atil lati tuqassam fiha al-arzaq. Apakah kalian tidur di waktu dimana rizki-rizki itu lagi dibagi-bagikan. Apakah kalian tidur di waktu dimana rizki itu dibagi-bagikan? Ini penting. Jangankan orang yang tahu agama, beriman kepada Allah, atau membaca biografi-biografi orang-orang ahli dunia yang sukses, sukses dalam kehidupan dunianya, secara umum mereka punya kesamaan, bangun pagi dan beraktivitas di waktu pagi. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita tahu bersama 10 malam terakhir itu kita akan insyaallah semoga Allah berikan taufik ya, sehingga kita bisa habis-habisan waktu tidur kurang, kita mau begadang dan pasti pada subuh capek minta ampun, apalagi ibu-ibu juga harus ngurus dapur segala macam, tapi tetap jangan tidur. Makanya kita majukan 15 menit lalu kita akhiri lebih cepat biar maksimal gitu loh, biar kehidupan 10 malam terakhir kita habis subuh langsung sholat, bisa sempat zikir pagi dulu, lalu 5.15 semoga kita bisa memulai dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa disampaikan, dan sekali lagi jamaah sekalian, persiapkan baik-baik waktu diri kita sebelum masuk ke malam ke-21 ini, minta pertolongan kepada Allah dan perbanyak istighfar agar Allah memberikan kekuatan kita di 10 malam terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup. Semoga kita bisa mendapatkan taufik dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.